Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup kitab-kitabnya dengan Al-Qur'anul Karim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup para utusannya. Semoga Allah menyanjung mereka dan memberikan keselamatan untuk mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan Al-Qur'an adalah akhirul kutub al-ilahiyah, kitab samawi yang terakhir. Atau wajalah jadikan akhirul kitab al-ilahiyah, kitab samawi yang terakhir, min nasibi Muhammadin, adalah bagiannya Muhammad, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan Al-Qur'an disampaikan oleh muhakkik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Qur'an sebagai manhaj nabi dan mukjizat nabi. Berbeda dengan kerasulan-kerasulan sebelumnya, maka para nabi-nabi terdahulu mereka memiliki manhaj dan memiliki syariat yang itu berbeda dengan mukjizat mereka. Mereka diberi minal mukjizat-mukjizat wa khawarikul adat, dan perkara-perkara luar biasa, kemampuan-kemampuan luar biasa, mayakun tasdikan, yang bisa membenarkan kenabian mereka, pembuhanan dan sebagai bukti kebenaran mereka. Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manhaj, maka mukjizat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan manhajnya. Oleh karena itu maka Al-Qur'an itu jadi pembeda, bayyinatan dan pembeda dan penjelas. Maka jadilah Al-Qur'an, maka datanglah Al-Qur'an adalah mukjiz, adalah mukjizat dengan lafaz-lafaznya, hukum-hukumnya dan penjelasannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahadda menantang jin dan manusia untuk mendatangkan kitab semisal Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah seandainya jin dan manusia dan jin istama'at berkumpul bermusyawarah untuk ayat tu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, layak tu Nabi Misli, maka mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran, walau karena meskipun sebagian mereka zahiran menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maka satu hal yang menarik yang beliau disampaikan oleh muhakkik, itu perbedaan antara kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulan dan kenabian para nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Kalau para nabi dan rasul sebelumnya, manhajnya berbeda dengan mukjizatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Qur'an untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manhaj dan sekaligus sebagai mukjizat. Maka mukjizatnya sekaligus manhajnya, ini berbeda dengan para nabi-nabi terdahulu. Dan penjelasan beliau ini menjelaskan apa itu manhaj. Manhaj berdasarkan apa yang beliau sampaikan di sini, maka manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah manhajnya kaum muslimin, itu adalah seluruh ajaran Quran. Seluruh isi Al-Quran itulah manhajnya kaum muslimin. Itulah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj kaum muslimin, dan inilah manhajnya Ahlussunnah, itu adalah seluruh ajaran Al-Quran. Ajaran Quran itulah manhajnya orang Islam, manhajnya kaum muslimin, dan manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. maka tidaklah atau kuranglah tepat anggapan sebagian orang yang mengkucutkan dan menyempitkan mana mazhab dengan hal-hal yang dengan poin-poin tertentu yang boleh jadi banyak orang yang mengatakannya itu tidak mengetahui apa maksudnya dan tidak bisa mendefinisikannya. Maka makna manhaj, yang dimaksud manhaj adalah semua ajaran Quran. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan likulin ja'ana minkum syir'ata wa minhaja, maka minhaj atau manhaj kata Ibnu Abbas adalah as-sunnah. Maka semua sunnah, semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah manhaj kaum muslimin. Itulah manhaj ahli sunnah. Sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an wa mislahu ma'ahu. وجاءت السنة مطهرة وقد تويت فيها الحكمة وأوتي صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام وتسليم جوامع الكلم كما في قوله بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرؤب وجعل الله سبحانه وتعالى مدار ولايته على هذه المعجزة وبيانها قربا أو بعدا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وفي رواية فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوفينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه بل إن الله سبحانه وتعالى جعل سر تجديد دينه في أوليائه كما في حديث أبي هريرة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها وكما في حديث المدون يحمل هذا العلم لكل خلف قدولها وينفون عنه تحرير الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. وأوتي dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi Al-Qur'an wa mislahu dan semisal Al-Qur'an ma'ahu bersama Al-Qur'an yaitu sunnah. Maka sunnah itu semisal dengan Al-Qur'an. Semisal dalam hal apa? Semisal dalam hujjah. Maka sunnah adalah hujjah sebagaimana Quran adalah hujjah. Kemudian yang kedua, semisal dalam wahyu. Sunnah adalah wahyu sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Baca'ati sunnatul mutahharah, maka sunnah yang suci pun datang. Waqat tawiyat dan terkandung di dalamnya hikmah. Dan pemiliknya utia diberi jami' kalim, kalimat-kalimat yang singkat namun syarat makna. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan membawa jami' kalim. Membawa kalimat-kalimat yang ringkas syarat makna. Wanusir tu biro'bi, dan aku diberi kemenangan dengan adanya ketakutan di hati musuh-musuhku. Maka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umumnya adalah jami' kalim atau jami' kalim yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Ibnu Rajab di Jami' Ulumul Hikam, itu ada dua macam, jami' kalim dari Al-Quran dan jami' kalim dari hadis. Jami' kalim dari Al-Quran semacam Inna Allah ya'muru bil adl wa ihsan wa ita'idhil qurba wa inha anil fahsya wal munkar wal bar la'alakum tadzakkarun, dan beberapa ayat yang lainnya. Demikian juga jami' kalim dari hadis. Ini telah dikumpulkan oleh para ulama. Para ulama berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang jami' kalim, ini semacam An-Nawawi di Arba'in Nawawiyah. Demikian juga Ibnu Rajab di Jami' Ulum wal Hikam. Dan yang paling banyak dikumpulkan oleh Sa'di di Bahjah Kulubil Abrar. Dikumpulkan jadi 99 hadis. Wajahla, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan madar poros dari kewaliannya. Siapa yang Allah angkat, beliau jadikan, Allah jadikan sebagai wali, porosnya adalah mukjizat ini, yaitu Al-Qur'an. Dan penjelasannya dekat dan jauhnya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah terang-terangan bil muharabati memerangiku." Dalam ayat yang lain, "Maka akulah yang mengumumkan peperangan kepadanya." Dan di dalam mendekatkan diri kepadaku abdi, hambaku, bisyain, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimaftatu alaih, daripada yang aku wajibkan. Ini menunjukkan bahasanya amal yang wajib itu lebih Allah cintai daripada amal yang sunnah. Amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah. Namun yang dimaksud amal wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah adalah amal yang sunnah yang murni sunnah. Ada, karena ada amal yang sunnah yang lebih dari yang wajib. Maka kalau yang sunnah jenis yang semacam ini, maka boleh jadi lebih wajib, lebih afdal daripada yang wajib murni. Misal salat sunnah itu lebih, salat wajib itu lebih afdal daripada salat sunnah. Salat subuh itu lebih wajib, lebih afdal daripada salat malam. Maka tidak benar jika ada orang yang mengejar salat malam dan akhirnya dengan menyanyikan salat subuhnya. Namun jika yang sunnah itu adalah tidak murni sunnah, namun sunnah yang lebih dari yang wajib, maka itu lebih afdal daripada yang wajib, yang murni wajib. Semisal memutihkan utang orang itu lebih afdal daripada menunggu sampai dia bisa melunasinya. Padahal menunggu sampai dia mampu melunasinya itu hukumnya wajib. Fa'inkan adu osrotin fa'nazirutun ila meisara. Kalau yang punya utang itu kesulitan, maka ditunggu sampai dia mendapatkan kemudahan. Dan Allah katakan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun kalian, jika kalian bersedekah, yaitu memutihkan utang, maka itu yang lebih baik jika kalian tahu. Maka Allah katakan, memutihkan utang itu lebih baik daripada memberi tempo. Padahal memberi tempo, memberikan kesempatan sampai mampu, itu hukumnya wajib. Sedangkan memutihkan hutang itu hukumnya anjuran, dianjurkan. Di sini memutihkan utang lebih afdal daripada menunda. Nah, apakah hal ini tidak sejalan adalah pengecualian untuk hadis mamma taqaffa ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimaftaratu alaih? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena memutihkan utang itu adalah satu amal yang mustahab, namun mustahab yang lebih dari yang wajib. Bukan amal mustahab yang murni mustahab, namun mustahab yang lebih dari yang wajib. Nah, jika amal itu amal yang mustahab karena dia lebih dari yang wajib, maka amal tersebut, maka amal mustahab tersebut lebih afdal daripada yang murni yang wajib. Namun ini tidak bertentangan dengan kaidah bahasanya amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah. Kenapa? Karena yang dimaksud amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah adalah amal yang sunnah yang murni sunnah, bukan amal yang sunnah yang statusnya adalah amal yang sunnah yang lebih daripada yang wajib. Demikian penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah ketika menjelaskan ayat tadi, ayat tentang masalah utang tadi. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka maka kaidah ini bahwasanya amal yang wajib itu lebih afdal daripada amal yang sunnah itu adalah kaidah yang mutaradah, kaidah yang tidak memiliki pengecualian. Walaya zalu dan tidaklah henti-henti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Makanya di keutamaan melakukan amal-amal yang sunnah yaitu menyebabkan Allah mencintai pelakunya. Dan jika aku mencintainya, ini adalah dalil menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat mencintai, maka aku menjadi pendengarannya. Maksudnya adalah aku memberikan taufik pada pendengarannya. Hatta isma'u bi, yang dia mendengar dengannya, sehingga dia hanya mendengar hal-hal yang Allah ridai. Dan aku memberi taufik pada penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan aku memberikan taufik pada tangannya yang dia memukul dengannya, dan aku memberikan taufik pada kakinya yang dia berjalan dengannya. Walain sa'alani, dan jika dia meminta kepada aku niscaya akan aku berikan, dan jika dia memohon perlindungan kepada aku niscaya akan aku lindungi. Patut diketahui bahasanya ayat ini menjadi subuhatnya orang-orang sufi untuk mengatakan bersatunya, bahasanya seorang hamba itu bisa bersatu dengan Allah. Subuhat mereka adalah hadis ini, yaitu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basar alladhi yubisiru bihi bayadau alladhi yubitushu biha bagitul alladhi lati yamsi biha. Maka apa jawabannya? Jawabannya, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan tidak benarnya keyakinan kalian itu, yaitu bacalah terusnya hadis. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku beri. Maka Allah bedakan antara yang meminta dan yang memberi. Yang meminta adalah dia, yaitu hamba, sedangkan yang memberi adalah Allah. Maka tidak bersatu. Maka kalimat sebelumnya tidaklah menunjukkan kalau itu bersatu. Buktinya Allah katakan wala in sa'alani la u'tiyannahu, ada yang meminta dan ada yang memberi, dan yang meminta berbeda dengan yang memberi. Memintanya dia, huwa, sedangkan memberinya adalah anak, maka berbeda. Wa ma taraddadtu an syai'in, dan tidaklah aku ragu-ragu untuk melakukan sesuatu hal, ana fa'iluhu, yang aku akan melakukannya, sebagaimana aku ragu-ragu untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Orang yang beriman benci mati, tidak suka mati, dan aku pun sebenarnya adalah tidak suka menyakiti seorang mukmin. Akan tapi labudalah minhu, akan tapi kematian itu adalah sebuah keharusan yang harus dialami. maka hadis ini dalil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat taraddud. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat taraddud, ragu-ragu untuk melakukan suatu hal. Namun taraddudnya Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan taraddudnya manusia. Taraddudnya manusia adalah karena tidak tahu akibat dari apa yang mau dilakukan. Sedangkan taraddudnya Allah Subhanahu wa taala adalah taraddud di antara dua hal yang Allah tahu semua semuanya. Manakah yang akan Allah inginkan, itu taraddud yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Bahkan si Allah Subhanahu wa taala ja'ala menjadikan sirat tajdid dinihi fi auliyaihi, menjadikan rahasia perbaruan agama itu di tengah-tengah kekasihnya. Mujaddid itu adalah wali Allah. Wali Allah itu adalah mujaddid itu berasal dari wali Allah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, di akhir setiap 100 tahun menyujadidulaha dinaha, orang yang akan memperbarui agama umat ini. Dia catatan lagi, hadisnya sahih dikatakan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh guru kami Asadus Sunnah Al-Alama Al-Albani di Sahihah. Maka Nabi beritakan bahwa setiap akhir abad itu ada menyujadid laha dinaha, orang yang memperbarui agama. Itu disilakan dengan mujadid. Yang dimaksud mujadid adalah, yang dimaksud memperbarui adalah syariat yang telah terkotori itu diperbarui agar kembali bersih, kembali otentik. Ini yang dimaksud dengan tajdid. Bukannya tajdid adalah berkreasi dalam beragama dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu bukan tajdid. Tapi itu adalah bid'ah. Kemudian mujadid ini tidak disyaratkan harus satu orang. Boleh jadi beberapa orang, ada yang melakukan tajdid dalam masalah hadis, ada yang dalam masalah tafsir dan yang lain. Kemudian catatan penting berkaitan dengan masalah ini, ulama yang berstatus sebagai mujadid itu belum tentu lebih afdal daripada ulama yang bukan mujadid. Ulama yang berstatus mujadid itu belum tentu lebih afdal, lebih mulia daripada yang bukan mujadid. Maka menjadi mujadid itu tidaklah maknanya adalah dia adalah manusia paling istimewa. Belum tentu. Boleh jadi ulama yang bukan mujadid, hidup di tengah-tengah abad, itu lebih afdal dan lebih mulia. Wakama fi hadisil udul, dan sebagaimana hadis tentang manusia-manusia pilihan, Nabi mengatakan yahmilu hadal ilma, ilmu agama ini akan dibawa mingkuli khalfin, dari setiap generasi dibawa oleh uduluhu, dibawa oleh udul, manusia-manusia istimewa. Udul di sini maknanya adalah khiyar, manusia-manusia pilihan. Mungkin ini adalah tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al ulama. Ini menunjukkan istimewanya dan keutamaan para ulama, di mana mereka dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al udul. Mereka adalah al khiyar, mereka adalah manusia-manusia istimewa. Dan Nabi sebutkan tugas para ulama, ada tiga tugas pokok mereka adalah, yang pertama yanfa'u anhu tahrifal ghalin, menghilangkan, membantah penyelewengan makna yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu. Maka sifat yang dominan yang dimiliki oleh orang-orang yang ghulu, Nabi sebutkan di sini adalah tahrif. Sifat yang dominan yang dimiliki oleh orang-orang yang ghulu adalah suka melakukan tahrif terhadap ayat Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah wantihalal mubtilin, dan kepalsuan yang dibuat oleh ahlul batil. Maka ahlul batil suka membuat kepalsuan, maka tugas ulama untuk menghilangkannya. Kemudian yang ketiga adalah wata'wil al-jahilin, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Penyakit orang-orang yang bodoh adalah suka bicara tanpa ilmu, suka menjelaskan tanpa ilmu. Ini tegas pokok ulama, yaitu menangani orang-orang yang hulu, menangani orang-orang yang ahlul batil, dan menangani orang-orang yang bodoh. Lihat catatan kaki. Mana om? Catatan kaki dikatakan hadisnya sahih di ghairihi. Bagaimana aku jelaskan dalam kitabku Tahrin Nukul Fitasih Hadisil Udul Riwayatan wa Tirayatan wa Riayatan. Maka beliau memberikan ihalah, ya, ihalah kepada kitab beliau Tahrirun Nuhul. Ini namanya ihalah. Ini penjelasannya ada di Tahrirun Nuhul. Namun berkaitan dengan apa yang catatan kaki nomor 1 di halaman ini, di halaman 7 ini, ada satu poin yang patut diperhatikan. Ini berkaitan dengan masalah tulisan ilmiah. Bahasanya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, maka semacam ini, catatan kaki semacam ini adalah satu hal yang satu hal yang kurang tepat, satu hal yang keliru dalam masalah tahqiq. Karena tujuan dari seorang itu memberikan catatan kaki, atau seorang itu memberikan tahqiq terhadap satu buku adalah memberi kemudahan kepada pembaca. Memberikan kemudahan bagi pembaca, bukan malah memberikan kesulitan. Maka pembaca itu biar enak, oh ini itu di sini, nanti ngerujuknya gampang. Adapun jika seperti semacam ini dikatakan di Sahih Ghairihi, namun tidak disebutkan siapakah yang meriwayatkannya. Kalau mau ingin tahu siapakah yang meriwayatkannya, harus beli buku yang lain. Kalau ingin tahu siapa yang meriwayatkannya, harus beli buku yang lain. Nah, ini satu hal yang termasuk adalah satu hal yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan adab dalam penulisan. Sehingga ihalah semacam ini itu ihalah semacam ini adalah ihalah yang agak berbau bisnis. Ini adalah ihalah yang agak berbau bisnis. Karena orang akan menilai ini untuk melariskan bukunya yang lain. Ketika dia membaca buku ini, maka ihalah kepada buku yang lain. Supaya perkara ini jelas, maka harus beli buku yang lain dan baca buku yang lain. Maka orang akan menilai saya tidak menghukumi niat, namun orang itu akan memberikan penilaian dengan catatan semacam ini, komentar semacam ini, orang akan menilai ini adalah berbau bisnis. Maka catatan beliau di sini itu ada dua tadi, ada dua mulahadhah. Yang pertama, fungsi dari taklik dan semacamnya adalah memberikan kemudahan untuk pembaca, bukan malah memberikan kesulitan, harus beli buku lagi. Dengan harus memberikan kemudahan. Kalau memberikan kemudahan maka apa? Maka hendaklah ihala'a, maka hendaklah ya disebutkan barang sedikit. Ya di sini saya lihat, siapa yang akan melihatkannya, sebutkan satu atau dua, kemudian ditambah dan lain-lain. Setelah itu mengatakan, dan aku telah jelaskan panjang lebar tentang hadis ini ya, di kitabku ini. Maka itu lebih bagus. Bagaimana di catatan kaki sebelumnya, hadis sahih, sihatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Kalau mau tahu panjang lebar tentang hadis ini, kesahihan hadis ini, bukti kesahihan hadis ini, bisa dilihat dari buku ini. Maka hendaknya ya juga selayaknya semacam itu, saya li ghairihi, siapa akan beratkan fulan dan fulan dan lain-lain, penjelasan lebih lengkapnya adalah di buku ini. Kemudian yang kedua, ihalah semacam ini ya, asalnya siapa yang beratkan itu tidak disebutkan, kemudian menyebutkan buku tulisannya, ini akan dinilai adalah ihalah yang berbau bisnis. Berbeda jika dia katakan sali khairihi, beliau katakan sali khairihi, ia merekan bulan dan bulan, penjelasan lebih lengkap, lebih panjang lebar tentang masalah ini ada di buku ini. Ini aman dari kesan bisnis. Amin. Umana. Umana syarikat ini silsilatun mustasilatun alatan faktu halakotuha hamilatul sifatin kita biha wa sifatin nabiha makamu kufanan bina al-fakti wa al-batil wa min hadhi silsilatun mubarakati zakal alimul jahabadu jihbid zakal alimul jihbidu al-imamul mujahidu sarafiyu Al-Humam Syekhul Islami wa'alamul Islami Abu al-Abbasi Ahmad ibn Taymiyyah alladhi alqa syuhabahu syuhubahu tatawakiba ala awliya syaitan wa'atabahum wa kashafah surahum wa fadaha buktanahum ala Allahi wa awliyaihi فَوَضَعَ بَيْنَ أَيْدِينَا كِتَابَهُ الْفَرِيدَ الْفَضَّ الْفُرْقَانَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ لِيَكُونَ شِهَابَ حَقٍّ نَقْذِفُ بِهِ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ الَّذِينَ يُحَاوِلُونَ إِسْتَادَ الْحَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَتَشْتِيتَ شَمْلِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَلِهَذَا فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابَ الْمُجَابَ يَعْدُلْ يحمي هذه العقيدة من وساوس الشيطان وشبهات أوليائه ليبقى المسلم على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله تعالى وليلقى ربه بقلب سليم فيكون من ورثة في جنة النعيم. فكان أهل العلم maka para ulama adalah umana syariah, adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga syariat, dan para ulama adalah silsilah, adalah rangkaian yang saling bersambung. La tanfaku, yang tidaklah tidaklah lepas halakotuha lingkaran-lingkarannya. Ini silsilah rantai, maka lantai itu ada lingkarannya. Maka para ulama itu datang silih berganti sebagaimana rangkaian yang ada pada silsilah, pada rantai. Dan para ulama itu adalah orang-orang yang memiliki sifat Al-Quran dan sifat nabinya. Sifat Al-Quran dan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah furqan, pembeda antara hak dan batil. Dan di antara rangkaian yang penuh berkah ini adalah seorang ulama Jahbiz, jamaknya Jahabidah, orang yang sangat mumpuni, Al-Imam Al-Mujahid Al-Salafi Al-Humam, Humam Sayyidun Suja', seorang pemimpin yang gagah berani, Syekhul Islam Alamul A'lam, tokohnya para tokoh, Abul Abbas Wala Abbas Salahu Abul Abbas, namun ini adalah padahal beliau tidak punya anak namanya Abbas karena beliau tidak menikah. Ahmad ibn Taimiyah. Sebenarnya ibn Taimiyah adalah masuk di antara ulama yang membujang. Alladhi alqa, yang beliau melemparkan suhub, cahaya api, cahaya apinya, sawakib yang menembus, dilemparkan ke wali-wali setan lalu membakarnya. Dan beliau lah yang membongkar kepalsuan mereka dan mempermalukan buhtanahum, kebohongan mereka atas nama Allah dan wali-wali Allah. Maka beliau wada'a, meletakkan di hadapan kita sebuah kitab yang farid satu-satunya, al-fat yang satu-satunya, tiada duanya, al-furqan baina ahli rahman wa ahli syaitan, pembeda antara wali rahman dan wali setan. Supaya buku ini menjadi syihab haqqin, cahaya api kebenaran, nakdibu bih, yang bisa kita gunakan untuk melempar wali-wali setan dari semua sisi. Wali-wali setan adalah orang-orang yang berusaha untuk merusak akidah Islam, bertasydid dan mencari berai sambil ummah, keadaan umat Muhammad. Oleh karena itu, maka kitab yang sangat menakjubkan ini menjadi siaj, menjadi pagar yang melindungi akidah ini dari waswas setan dan dari berbagai subhat wali-wali setan. Dia bekal muslim supaya tetaplah seorang muslim di atas jalan yang lurus yang mengantarkan pada ridha Allah Ta'ala, sehingga dia bisa berjumpa Rabbnya dengan hati yang suci, fayakunu, sehingga layak menjadi warasati jannatin na'im, pewaris, yaitu penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian beliau menyebutkan apa yang beliau lakukan dalam buku ini. Beliau menyebutkan tabaatul kitab, dan beliau menyebutkan khutatul amal, membahas sistematika kerja yang beliau lakukan. Yang pertama, beliau tausib nas, mengecek keautentikan teks, wadabtiha, dan dan keterjagaan teks dari perubahan dengan bersandar pada dua naskah khotiyah tulisan tangan, yaitu manuskrip. Beliau menggunakan dua manuskrip. Kemudian beliau kobaltul makhtut, kemudian beliau membandingkan manuskrip yang ada, dan beliau menyebutkan perbedaan di antara manuskrip fil hawashi, di catatan kaki. Kemudian yang ketiga, azautul ayat, aku sebutkan ayat-ayat ke tempatnya dalam mushaf, dan aku kaitkan setiap ayat dengan nomornya. Dan nomor ini akan, ayat, nama surat dan ayat itu akan diletakkan baina ma'kufatain, di antara dua tanda kurung. Dan yang keempat, dia mentakhid hadis dan asar dengan menjelaskan derajatnya sahih dan dhaif. Maka belum dijanjikan yang ditakhid bukan hanya hadis, asarnya juga ditakhid dan dijelaskan dhaif atau sahihnya. Dan dia membuat daftar isi ilmiah hadisiyah, kasyafah, yang bisa menggambarkan isi dari buku ini, yang sangat membantu penuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah tentang judul kitab ini. Kalau di manuskrip, di salah satu manuskrip, yaitu yang beliau kasih tanda dha, judulnya adalah Al-Furuq Al-Fariq Baina Auliya Rahman Wa Auliya Syaitan. Al-Furuq, beberapa perbedaan yang membedakan antara Al-Rahman wa Al-Syaitan. Sedangkan di manuskrip yang nomor 2 judulnya adalah kitab Al-Furqan baina Al-Rahman wa Al-Syaitan. Beliau berkatakan waqad akhartul unwan, aku memilih judul yang terkenal, yaitu judul yang ada pada manuskrip Ain. Apa alasan dia kenapa memilih judul Al-Furqan baina Al-Rahman wa Al-Syaitan? Karena huwa alladhi dzakarahu tilmidzu al-bar. Karena judul inilah yang disebutkan oleh murid Ibnu Taimiyah yang sangat berbakti, yaitu Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam risalah Ibnu Qayyim, di mana Ibnu Qayyim menyebutkan di risalah tersebut karya-karya gurunya. Ibnu Qayyim punya satu risalah menyebutkan daftar nama-nama kitab-kitab karya gurunya. Misalnya disebutkan namanya adalah Al-Furqan. Fa'allaha as'alu, maka kepada Allah aku meminta supaya Allah menerima dari kami ini amalku ini dengan penerimaan yang baik, dan merangka menolong agamanya dan membela akidah Islamiyah Salafiyah yang benar, min naz'ati syaitan wa hizbihi, dari dari pengurusan setan dan golongannya. Inna waliyu zalika wal qadir alaih, sehingga dialah yang mengurusi hal tersebut dan yang mampu mewujudkannya. Dan ada terjemahatul musannif biografi penulis, yaitu biografi ringkas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terjemahatul musannif rahimallahu nasabuhu wa Syekhul Islam wa nisbatuhu nasabahu wa nisbatuhu wa Syekhul Islam Muhammadul Anami al-Mujahidu fil Ahkami Taqiyuddin Taqiyuddini Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim Ahmad ibn Abdul Halimi ibn Abdul Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim ibn Hadith ibn Muhammad ibn Taimiyah Harali Al-Hanbali. Wulida rahimahullah ta'ala. Kalau walada perempuan. Asar Rabiul Awali sanata ihda wa sitin wa sismiatin min hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasyatuhu wa talabuhu lil ilmi. Qadima waliduhu bi usratihi inda istilai Tatari ala biladi ila Damasqo sanata 67 wa sitin. Wasit timi'atin. Qara al-Qur'ana akhadha fikhan wa al-usula an walidihi wa sami'a min khalq kathirin wa qara al-arabiyyata an ibn Abdul Qawiy thumma akhadha kitaba fi bawayhi wa ta'ammalahu wa fahimahu wa istadraka alayhi wa uniya bil hadith wa sami'a al-kutuba sittata والمسندة مرات وأقبل على تفسير القرآن الكريم وبرز فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله ورجع على رؤسائهم وأكبرهم وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 20 سنة وتضلع في إذن الحديث وحبه حتى قالوا إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث وأجزاه الله تعالى بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبدء النسيان حتى قال غير واحد إنه لم يكن يحفظ شيئا وينساه. Dia adalah Syekhul Islam Hafizul Anam. Anam artinya adalah makhluk. Hafidhul Makhluk, Mustahid dalam Hukum, Taqiyuddin, Abdul Abbas, tidak punya kunyah namun dia tidak punya anak, maka kunyah itu tidak harus punya anak. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim Al-Khadri Ibn Muhammad Ibn Taimiyah Al-Harani, itu daerah kelahiran beliau. Al-Hambali, itu madhab beliau. Maka beliau adalah ulama yang belajar dengan menggunakan mazhab Hambali, meskipun beliau tidaklah kaku dengan tidak ta'asub dengan kehambaliannya, kan, tetapi telah mana yang sesuai dengan hak itu yang beliau pilih. Maka hal ini menunjukkan bolehnya bermazhab, namun yang terlarang adalah ta'asub mazhab. Boleh bermazhab, akan tapi jika ada kebenaran di mazhab yang lain, maka diambil mazhab yang lain. Namun yang terlarang adalah ta'asub mazhab. Kelahiran beliau, beliau dilahirkan tanggal 10 bulan Rabiul Awal tahun Situmi'ah 761 Hijriah. Pertumbuhan beliau dan kegiatan menuntut ilmu beliau. Qadima waliduhu, ayah beliau tiba bersama seluruh keluarganya pada saat Tartar istilah menguasai Hilal Bilad, berbagai negeri Islam sudah sampai ke Damaskus. Alal Bilad di berbagai negeri Islam, tibalah beliau bersama seluruh keluarganya di Damaskus pada tahun enam ratus enam puluh tujuh. Artinya Ibnu Taimiyah berusia berapa? 6 tahun. Qara' Al-Quran, beliau membaca Quran dan belajar ilmu fikih, usul fikih dari bapaknya sendiri. Karena bapaknya adalah seorang alim, seorang faqih dalam mazhab Hambali. Dan beliau pun sami'an mendengar, yaitu belajar dari banyak orang. Beliau belajar bahasa Arab kepada seorang bernama Ibnu Abdul Qawi. Kemudian beliau mengambil kitab Sibawaih, Sibawaih seorang pakar bahasa Arab, dan dia nulis buku yang namanya juga Alkitab. Lalu beliau membaca, mentelaah Alkitab ini, ta'amal, beliau merenungkannya dan memahaminya. Setelah bisa merenungkannya dan memahaminya, setelah paham, wastatruka alaihi, kemudian beliau mengkritiknya. Ada beberapa poin yang beliau tidak setujui, maka beliau berikan catatan kaki untuk ini tidak cocok, ini tidak benar, dan seterusnya. Wa'uniya bil hadis, dan beliau perhatian dengan hadis. Uniya itu dibaca selalu bentuk dalam bentuk majhul, akan tapi maknanya adalah maklum. Wasami'a, dan beliau mendengar ya, dibacakannya Kutubus Sittah dan Kitab Musnad beberapa kali. Beliau khatam, ngaji Bukhari, Muslim dan yang lainnya beberapa kali. Waqbala, dan beliau perhatian terhadap tafsir Al-Quranul Karim, dan beliau pun menonjol tentangnya. Beliau mengatakan, saya telah membaca 1000 kitab tafsir. Wa'ahkama, dan beliau adalah seorang yang menguasai ilmu usul fikih, demikian juga ilmu faraid, ilmu hisab dan jabar, yaitu matematika. Wal muqabalah, tidak tahu ilmu apa ini muqabalah. Wa ghair dhalika minal ulum, dan ilmu-ilmu yang lain. Demikian pula nadharafi, beliau mempelajari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ibnu Taimiyah itu aslinya adalah ahli filsafat besar, pakar filsafat. Wabarosa fitalika, dan beliau pun menonjol dalam masalah ilmu filsafat. Al ahli lebih hebat daripada ahli filsafat yang asli. Daripada yang asli ahli filsafat, itu beliau lebih ahli filsafatnya ahli filsafat. Namun kemampuan beliau ini beliau gunakan untuk membantah filsafat. Rawat ja'ala ru'asa'ihim, dan beliau membantah para tokoh-tokoh filsafat dan para pembesar-pembesar filsafat. meskipun beliau itu Hambali, namun tuh beliau itu lebih Syafi'i daripada yang bermadzhab Syafi'i, dan lebih Maliki daripada yang bermadzhab Maliki, dan lebih Hanafi daripada yang bermadzhab Hanafi. Tidak ada ulama yang memujinya. Tidak, ketika orang itu duduk di majlisnya Syekhul Islam Taimiyah, maka semua orang itu mendapatkan faedah. Ketika itu pembahasan fikih, maka yang Syafi'i, maka dia akan mendapatkan pengetahuan dari pelajarannya Syekhul Islam Taimiyah berbagai hal tentang mazhab Syafi'i yang belum pernah dia ketahui. Demikian pula yang dari Maliki, demikian pula yang dari Hambali, apalagi yang Hambali, demikian pula yang Hanafi. Maka beliau sangat luar biasa pengetahuan tentang masalah khilaf dan mazhab para fuqaha. Sampai-sampai dipuji, sampai-sampai yang asli mazhabnya adalah Syafi'i, Syekhul Islam punya pengetahuan yang lebih lengkap tentang mazhab Syafi'i daripada yang berakidah dengan yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i dan seterusnya. Wa ta'ala, dan punya kapasitas untuk berfatwa dan mengajar dalam keadaan umurnya kurang dari 20 tahun. Wa tadalla'a, dan dia adalah seorang yang penuh, artinya orang yang sangat menguasai ilmu hadis dan menghafal hadis, sampai-sampai banyak ulama mengatakan semua hadis yang tidak dikenal oleh Ibnu Taimiyah maka itu bukan hadis. Kita katakan ini jelas mubalaghah, ungkapan hiperbol. Wa amadahu, dan Allah memberikan bantuan kepadanya dengan banyaknya buku. Perpustakaan beliau lengkap, perpustakaan pribadinya lengkap. Ya, banyak buku, wasur'atul hifdzi dan hafalan yang sangat cepat, dan kuatnya pemahaman dan pemahaman, dan lambatnya lupa. Ada orang cepat menghafal, orang cepat lupa. Nah, kalau Syekhul Islam kata di sini disebutkan cepat menghafal namun lambat lupanya. Sampai-sampai ada riwayat wahid beberapa yang mengatakan sesungguhnya Ibnu Taimiyah tidaklah dia menghafal sesuatu kemudian lupa melupakannya, kemudian lupa darinya. Artinya beberapa orang mengatakan kalau dia sudah menghafal sesuatu maka tidak lupa-lupa. Kemudian masyahir suyuhihi, guru-guru beliau yang terkenal, dia mendengar itu belajar dari banyak ulama. Di antaranya adalah bapak beliau sendiri Abdul Halim Taimiyah, dan ada ulama yang lain Zainuddin bin Manjar dan Mujid ibn Asakir bin Abi Yusuf. Kemudian murid-murid yang terkenal Muhammad bin Abi Bakr yang terkenal dengan sebutan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kalau mau disebutkan Al-Jauziyahnya, maka Qayyimnya tanpa Al, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tapi jika tanpa Al-Jauziyah, maka disebut dengan Ibnul Qayyim. Kemudian Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, Ibnu Abdul Hadi. Kemudian juga Az-Zahabi yang nama aslinya Muhammad bin Ahmad bin Utsman, dan Ibnu Katsir yang namanya Ismail bin Umar, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Muflih Al-Hambali. Berkaitan dengan Ibnu Muflih ini, Syekhul Islam mengatakan, pernah suatu hari mengatakan pada Ibnu Muflih, ya Ibnu Muflih, anta lasta Ibnu Muflih, bal anta Muflih. Kamu ini bukan anaknya orang beruntung, bahkan kamu ini orang yang beruntung. Sana ulama alaih, pujian para ulama kepada diri beliau. Aksara a'imatul Islam, para ulama Islam banyak memberikan pujian kepada beliau, imam ini, semacam Al-Hafidh Al-Mizzi. Ya, bacanya Al-Mizzi. Al-Hafidh Ibn Taqiqil A'id, Al-Hafidh Ibn Sayyidin Nas, Al-Makamaluddin bin, tidak tahu ini bacanya, Jamlakan mungkin. Kemudian Az-Zahabi murid sendiri, dan para imam, para ulama pakar ilmu yang lainnya. Ibnu Hujjat Al-Mizzi mengatakan, mara'aitu mislahu, aku belum pernah melihat orang semisal dia. Itu mungkin salah, itu mungkin bukan ara itu, namun yara. Wala yara huwa misla nafsihi, dan beliau sendiri juga belum pernah melihat orang yang semisal beliau. Wa mara'aitu, dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah lebih ittiba kepada keduanya dibandingkan beliau. Kemudian Ibnu Daqiqil A'id mengatakan, lama setamak tu bi Ibnu Taimiyah, ketika aku kumpul ketemu dengan Ibnu Taimiyah, aku melihat Ibnu Taimiyah adalah seorang yang semua ilmu ada di depan matanya. dia ambil yang dia inginkan dan dia tinggalkan yang tidak dia inginkan. Waqultu lahu, dan aku pernah berkata kepadanya, makuntu azunnu, aku tidak pernah mengira annallahu yubki annallahu baqiya yakhluqu mithlaka. Allah masih menciptakan manusia semisal dirimu. Ibnu, mungkin baca Nawawi, bahas tu aku membahas di hadapan beliau Yaman satu hari, fa'asabtu makna, maka aku mendapatkan makna yang dimaksudkan, fakannani, maka beliau memanggilku dengan menyebut kunyahku, maka bala baina aini al-yumna, wakabal, dan beliau mencium di antara dua mataku yang dekat dengan yang kanan. Fakultulalau, aku katakan, inna Ibn Taymiyata fi kulil ulumi awhadu, ya Ibn Taymiyah dalam semua ilmu adalah al-awhadu, satu-satunya, tiada duanya. Ahyaita dina Ahmad, engkau menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad, wasyara'ah, dan syariatnya, ya Ahmad, wahai orang yang bernama Ahmad. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim. Dengan karya-karya beliau, laqad utiya Ibnu Taimiyah, itu diberi anugerah al-yadatula, kemampuan yang luar biasa, fi husni tasnif, menulis yang bagus. Nah, tidak semua orang itu pandai menulis. Wajudatal ibarah, dan ungkapan kalimat-kalimat yang jud, yang jayid, yang baik, wetartib, dan sistematis, wetaksim, dan pembagian, wetabian, dan penjelasan. Bagus dalam menjelaskan, bagus dalam membuat pembagian-pembagian, dan membuat sistematika. Dan sungguh Allah telah lembekkan, lunakkan untuk beri semua ilmu, sebagaimana Allah melunakkan besi untuk Daud. Kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, wa ma'aba ada, dan tidaklah, atau wama aba'udu, dan aku tidaklah jauh jika aku mengatakan bahasanya karya-karya beliau sampai saat ini telah sampai 500 jilid. Yang terkenal, yang terkenal adalah Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, dibantahan khusus untuk Rafidhah, Darut Ta'arud Akal wa Nakal. Ini sudah bantahan untuk orang-orang yang terkena pengaruh ilmu kalam, yang mengatakan bahasanya akal itu bertentangan dengan nakal, dan sari min maslul ala satimi rasul, pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci maki rasul. Ajab as-sahih liman badala dinil masih, ini buku kristologinya Ibnu Taimiyah, 6 jilid, tebal-tebal. Ajab as-sahih, jawaban yang benar untuk orang yang mengganti-ganti agama dinil masih, ajarannya Isa. Maka seluruh Islam, Taimiyah juga adalah kristolog. Bayan talbis salmiyah, dan macam ufatawa, dengan juga iktidak surat al-mustaqim. Maka sanafa lima Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Qayyim juga menulis daftar isi nama-nama buku-buku gurunya Ibnul Taimiyah. Awsala ada duha, awsala ada daha, dan Ibnul Taimiyah menyampaikan jumlahnya, disebut satu-satu sampai 321 judul. Ada yang risalah, ada yang buku ringkas, dan ada yang kitab besar. Akhirnya wafat beliau, beliau wafat bukrah di pagi hari, hari Senin, tanggal 20 bulan Dzul Qa'dah, yang merupakan bulan haram, pada tahun 728, dalam keadaan mati di penjara, mazlumah, dalam status dizalimi, fil qatil Damaska, di benteng kota Damaskus, dalam keadaan membawa bendera kebenaran, abad menggigit ala rakyat manhaj salafi, bendera manhaj salaf, dengan gigi geraham beliau, seorang yang berjihad karena Allah, seorang yang bersabar dan berharap pahala, dan tidak penakut, tidak pula berkeluh kesah, dan tidak pula merasa lemah. Bahkan beliau sampai wafatnya adalah orang yang sibuk dengan Allah, an jami'i masiwahu, dan meninggalkan semua selain Allah. Serbisa dimakamkan di kota Damaskus, di satu pemakaman yang disebut pemakaman Sufiyah rahimahullah. Semoga Allah menempatkannya di Firdaus yang paling tinggi, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau di surga Al-Iliyin bersama para nabi, Siddiqin, dan Suhada wa Salihin. wahasuna ulaika fiqa amin. Demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.